Mitra Bisnis, Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai, Indonesia jangan bangga hanya bisa mengekspor barang mentah saja. Indonesia harus lebih banyak mendorong ekspor barang jadi yang memiliki nilai tambah. Padahal industri manufaktur dalam negeri sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda bagaimana penyelesaiannya? Infrastruktur itu harus jadi, itu nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada waktu lagi untuk ngeluh, baik pemerintahnya maupun siapa yang mesti dijalan. Yang namanya undang-undang pembebasan tanah, land acquisition, itu harus jalan gitu. Nggak bisa lagi di-delay nanti tahun depan. Ya, kualitas dari infrastrukturnya akan deteriorate, growth-nya juga akan turun. Kalau infrastrukturnya jelek, maka cost production-nya jelek di dalam manufacturing. Sementara mereka persaingannya kompetitif dengan Cina, ya mereka nggak bisa ekspor. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan exchange rate. Exchange rate yang menguat ini akan membuat orang lari kepada ekspor primer. Nah, ini harus dijaga competitiveness-nya. Karena itu isu dari capital inflow ini pemerintah dan Bank Indonesia harus handle mengenai ini. Gimana caranya, misalnya apakah dipercepat pembayaran utang, ya supaya tekanan pada reserve-nya berkurang, atau kemudian kita import makanan untuk persiapan kalau nanti harga makanan 2011 naik, ya. Langkah-langkah itu yang harus dilakukan. Yang ketiga itu R&D, research and development. Produk kita inovasinya hampir nggak ada karena R&D-nya nggak dilakukan di sini. Orang itu menjadi lebih baik di Indonesia itu menjadi pedagang ketimbang industrialis. Mereka hanya mau ngejar rent, tapi mereka nggak mau bikin produksi. R&D, karena itu sedikit sekali company yang mau melakukan R&D. Lalu bagaimana supaya research and development-nya ada? Pemerintah harus memberikan insentif, misalnya kalau dilakukan R&D-nya di sini, dilakukan tax deductible. Kemudian kalau kita mau masuk industri manufaktur, itu pasarnya kompetitif sekali. Nggak bisa hanya bersaing dalam harga, tetapi juga promotion dan marketing. Kemudian produk yang butuh inovasi, itu harus ada sumber pembiayaan. Nah, ini mungkin kita bicara mengenai development bank. Saya kira sih kalau dari segi rekomendasi, kita udah banyak ya. Cuman nggak dilakukan aja gitu. Kalau policy recommendation di Indonesia bisa diekspor, saya kira kita bisa kaya tuh gantiin produk kita yang nggak bisa diekspor. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.